saja kulihat dirimu di dalam potret temanku. Seketika itu aku tersihir senyum. Rasa ingin tahu tentang diri, mengusik pikiranku. Ku tanya pada temanku semua tentang. Akhirnya kita ku makin jatuh hati padamu. Oh, walau sesungguhnya aku malu untuk kenal kau lebih jauh, namun ku beranikan diri untuk mendekatimu. Walau sesungguhnya aku tahu kau tak tertarik kepadaku, tak ada salahnya mencoba, hasil takkan hianati usaha. Sekeras apapun kau mencoba, dingin dan menyebalkan kepadaku, itu takkan cukup membuatku menyerah. Sesungguhnya aku malu untuk kenal kau lebih jauh, namun ku beranikan diri untuk mendekatimu. Walau sesungguhnya aku tahu kau tak tertarik. Hati usaha, wow, hasil tak kalian hati usaha, hasil tak kalian hati usaha.